Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di subuh hari ketika turun rahmat Allah Azza wa Jalla, turun hujan, semoga hujan yang bermanfaat, yang membawa barokah, yang tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan kita di pagi hari ini bisa hadir di majlis ilmu di salah satu di antara rumah Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian kita amalkan karena Allah, ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang memperbaiki akhlak kita, tingkah laku kita, memperbaiki ucapan kita, adab kita, sehingga menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, orang yang Allah cintai. Ilmu yang membuat kita menjadi ahlu tauhid, yang mengantarkan kita menjadi na'am ahlu tauhid, menjadi muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, yang menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Ilmu yang mengantarkan kita sehingga beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita bisa istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengan wajah Allah taala. Ya ikhwat fillah, kita masih membaca tafsir surah Al-Fatihah, dan pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan satu ayat demi satu ayat. Tidak masalah, yang penting bisa rutin, yang penting bisa istiqomah terus menerus, walaupun cuma satu ayat. Mudah-mudahan walaupun satu ayat bisa memberikan na'am manfaat bagi kita, manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun ayat yang kita akan baca yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Allah, ihdina, berilah hidayah kepada kami. Ihdina siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fatihah bagaimana cara kita, adab kita di dalam meminta, di dalam memohon kepada Allah, yaitu hendaknya kita memuji Allah terlebih dahulu dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kemudian kita berikrar maliki yaumiddin, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, memiliki rahmat yang wasiah yang luas, yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang dia kehendaki. Nah, dia adalah raja pada yaumul qiyamah, dan raja termasuk di dunia dimanapun dan kapanpun. Kemudian baru kita minta pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Tanpa pertolonganmu ya Allah kami tidak mungkin mampu untuk beribadah kepadamu. Ketika kita mendengarkan seorang muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, mari kita salat, maka bagi yang mendengarkannya hendaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada nam kecuali hanya milik Allah. Artinya kita tidak mungkin mampu untuk salat, tidak akan mampu untuk datang ke masjid, untuk sujud, untuk ruku, untuk berzikir, untuk hadir majlis ilmu. Nah, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu untuk salat lima waktu tanpa ditolong oleh Allah, tanpa diberi hidayah oleh Allah, tanpa diberikan, tanpa ditakdirkan oleh Allah, tidak akan mampu. Maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu dari Allah. Kalau kita berhasil salat, itu karena pertolongan Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Maka kita berdoa pada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Minta tolong supaya apa? Supaya kami bisa beribadah kepadamu dengan berbagai macam jenis ibadah. Karena inti sari dari agama ini adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu inti sari agama ini. Maka kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak mungkin mampu melaksanakan inti sari dari agama ini, yaitu ibadah ikhlaskan Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Mustaqim, ada jalan yang lurus yang tentunya tidak ada kebengkokan di dalamnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay, artinya dullana wa arshidna wa wafiqna li siratul mustaqim. Tafsir dari ihdinas siratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah dullana, tunjuki kami ya Allah, warshidna, bimbing kami ya Allah, wafiqna, dan berikan taufik kepada kami ya Allah, li siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tunjuki kami tentunya, dan bimbing kami artinya berikanlah kepada kami ilmu ya Allah. Naam, untuk menuju siratul mustaqim. Bimbing kami ya Allah, berikan taufik pada kami ya Allah. Semoga engkau takdirkan kami adalah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus ya Allah, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wa at-tariqul wadih, siratul mustaqim adalah jalan yang terang, gamblang, lurus. Al-mausul ila Allah wa ila jannatihi, jalan yang mengantarkan kita kepada Allah, jalan yang mengantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Itulah siratul mustaqim. Siratul mustaqim naam adalah jalan yang lurus yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, mengantarkan kita ke jannah Allah. Tentunya siratul mustaqim adalah ad-din, adalah ilmu. Tunjukilah kami ya Allah, kasihlah kami ilmu ya Allah, bimbing kami untuk bisa mendapatkan ilmu ya Allah, takdirkan kami bisa hadir di majlis ilmu ya Allah. Karena itulah siratul mustaqim. Oleh sebab itu Rasulullah dipintakan oleh Allah Ta'ala berdoa, Rabbi zidni ilma, wa Rabbku tambahlah kepadaku ilmu. Tidak cukup hanya minta ilmu saja, tetapi juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberi rezeki untuk bisa mengamalkan ilmu, mengamalkan apa perintah Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu nampak hak ya Allah. Warzuqna ittiba'ah, berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti al-haq, mengikuti ilmu al-haq, ilmu mengikuti kebenaran ya Allah. Wa arinal batilah batilah, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu nampak batil ya Allah. Warzuqna jitinabah, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Karena betapa banyak manusia yang dia tidak mengetahui al-haq, tidak memiliki ilmu, bagaimana mau bisa mengamalkan kebenaran, tidak punya ilmu. Bukan enggak tahu, karena memang enggak mau tahu, enggak mau menghadiri majelis ilmu dengan berbagai macam alasan yang dia miliki, sehingga Allah tidak takdirkan dia hadir di majelis ilmu sehingga enggak mendapatkan ilmu. Ada orang yang hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan ilmu, tapi dia enggak sanggup dan tidak mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tahu dia itu al-haq, tapi dia enggak kerjakan. Tahu dia fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan mengamalkannya, tapi dia enggak sanggup. Banyak tantangan, rintangan, banyak fitnah-fitnah yang menghalangi dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita dikasih ilmu dan diberi rezeki untuk mengamalkan ilmu. Termasuk nikmat, termasuk rezeki dari Allah kalau kita mendapatkan ilmu dan mampu mengamalkannya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil nampak batil. Kasih kami ilmu untuk mengetahui yang batil itu ya Allah adalah suatu kebatilan, dan berikan rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Kenapa betapa banyak manusia yang dia tidak tahu kebatilan sehingga dia mengerjakan kebatilan. Ternyata itu syirik, ternyata itu bid'ah, ternyata itu maksiat. Dikerjakan, la haula wala quwata illa billah. Kenapa enggak berilmu? Kenapa enggak mau menghadiri majlis ilmu sehingga enggak paham, sehingga terjatuh dalam berbagai macam keharuman-keharuman Allah, larangan-larangan Allah, melanggar hududullah. Dan ada orang yang tahu itu haram, dia ngerti itu haram, dia tahu itu batasan-batasan Allah, keharuman Allah, tetap dia langgar, tetap dia kerjakan. Tahu itu syirik, tetap dia kerjakan. Tahu itu bid'ah, masih dilakukan. Tahu itu maksiat, masih dia kerjakan. Maka tentu kita berdoa pada Allah supaya kita mampu untuk meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan kebatilan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada subhat dari orang-orang Nasrani. Kasihan umat Islam itu. Belum tahu jalan yang lurus. Tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Pakai mic lagi salatnya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dari dulu sampai sekarang minta, belum dapat-dapat tuh jalan yang lurus. Buktinya minta terus. Kasihan. Kalau kami, kata mereka, ada jalan yang lurus. La haula wala quwata illa billah. Ini kejahilan. Nah, pengakuan tanpa bukti. Mereka enggak paham apa maksud dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah, dan juga bimbing kami Allah, dan jadikan kami istiqomah di atas jalan yang lurus ya Allah, di atas ilmu, di atas mengamalkan ilmu, istiqomah ya Allah. Karena ada orang yang menuntut ilmu sekali-sekali, sebulan kemudian enggak lagi. Ada orang yang dapat ilmu kemudian mengamalkannya kadang-kadang, kadang ditinggalkan. Nah, yang penting itu sedikit tapi terus menerus menuntut ilmunya, mengamalkan ilmu terus sedikit-sedikit tapi terus menerus. Lebih Allah cintai daripada sekali kemudian berhenti. Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, tunjuklah kami jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokannya. Al-Quran dan Sunnah tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jalan yang lurus. Betapa banyak. Nah, orang yang dia tidak istiqomah di atas al-haq ini, ketika ada fitnah sudah berhenti, enggak menuntut ilmu lagi. Dia tinggalkan siratul mustaqim. Dia tidak amalkan lagi. Hilang ketika terjadi fitnah. Maka butuh kita berdoa pada Allah sampai 17 kali setiap harinya, setiap rakaat doa pada Allah, minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kasih kami ilmu ya Allah. Kasih kepada kami untuk rezeki untuk mengamalkan ilmu ya Allah, dan jadikan kami istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Di atas ilmu Al-Qur'an dan Sunnah ini. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setiap hamba butuh hidayah, butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Bukan hanya sekali. Bukan dua kali, 10 kali, 100 kali, tetapi setiap saat, berkali-kali, setiap saat. Karena yang namanya manusia selama dia hidup di muka bumi ini, maka manusia itu tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari berbagai macam cobaan-cobaan yang akan mengeluarkan dia dari siratal mustaqim. Selama manusia hidup di muka bumi ini, dia tidak aman. Artinya masih memungkinkan bagi dirinya untuk kemudian sesat. Masih memungkinkan dirinya kemudian kembali sesat. Memungkinkan bagi dirinya salah, keluar dari jalan yang lurus. Karena memang hati seorang hamba itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sekendaknya. Maka ikhwati fillah, jangan heran si fulan tadinya masya Allah rajinnya, baiknya, berilmu, pintar, cerdas. Di pagi harinya dia beriman, ternyata di sore hari udah kafir. Sebaliknya, di sore harinya dia beriman, namun di pagi harinya dia kafir. Jangan heran. Karena yang namanya manusia selama masa hidupnya ini belum aman dari fitnah. Masih memungkinkan untuk terjatuh dalam kesesatan. maka kita butuh dibimbing oleh Allah, butuh ditunjuki oleh Allah siratal mustaqim, butuh diberi taufik oleh Allah. Alhamdulillah. Semoga kita ditakdirkan di atas siratal mustaqim, istiqamah di atas siratal mustaqim sampai berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Maka kita terus berdoa, salat lima waktu, berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti kita mendapati kebenaran kemudian minta lagi, bukan. Karena butuh istiqomah, maka terus menerus minta. Karena selama hidup kita belum aman. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan kita belum dapat hidayah. Nah, hidayah itu ada dua. Hidayah nam ila sirat dan hidayah fi sirat. Nanti insyaallah kita akan baca. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullahu taala. Siratul mustaqim huwa at-tariq al-wadhiha al-mausula ila Allah wa ila jannatihi. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas, yang terang, yang mengantarkan kepada Allah dan mengantarkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rasul bersabda, barang siapa menuntut ilmu, menempuh suatu jalan dan rangka untuk menuntut ilmu syar'i, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk hadir di majlis ilmu, untuk hadir di majlis ilmu yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan Sunnah, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ilmu akan mengantarkan seorang ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Ta'ala. Allah ridho, bahkan Allah bangga-banggakan orang menuntut ilmu di hadapan para malaikatnya. Wa huwa ma'rifatul haq wal amal bihi. Siratul mustaqim adalah yaitu mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Itulah siratul mustaqim. Siratul mustaqim yaitu ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, mengetahui Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Maka jangan malas menuntut ilmu, dan upayakan ilmu yang didapat itu diamalkan. Itulah siratul mustaqim yang mengantarkan kalian kepada keridhaan Allah, mengantarkan kalian ke dalam jannah Allah, ke surga Allah. Itulah siratul mustaqim. Fahdina ila sirat, maka berikanlah hidayah kepada kami, ila sirat, kepada jalan. Wahdina fis sirat, dan berikanlah hidayah kepada kami di dalam jalan, di sirat, ketika di sirat. Artinya istiqomahkan kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami ila, menuju atau ke jalan yang lurus. Setelah berada dalam jalan yang lurus, berikan hidayah pada kami ya Allah untuk istiqomah di atas shirath, di dalam agama Islam ini, di atas ilmu ini, di dalam mengamalkannya. Istiqomahkan kami ya Allah. Karena tanpa bimbingan Allah, kita pasti akan terpelanting, berhenti dari menuntut ilmu, berhenti dari mengamalkan ilmu. Maka butuh bimbingan Allah Ta'ala, baik ila sirat maupun fis sirat. Fal hidayatu ila sirat, maka adapun hidayah ila sirat, menuju jalan, artinya luzumu din Islam, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah untuk bisa mengamalkan syariat-syariat Islam, untuk mengetahui agama Islam, syariat Islam, kemudian mengamalkannya. Itu hidayah ila sirat. Fal hidayah ila sirat luzum din Islam. Wa tarku ma siwahu min adyan, tunjukilah kami untuk bisa mengamalkan agama Islam ya Allah, dan bimbinglah kami untuk bisa meninggalkan ajaran-ajaran selain ajaran Islam. Karena banyak sekali orang-orang yang mereka mengaku Islam, namun ternyata amalannya, ucapannya, perbuatannya, keyakinannya bukan dari Islam. Perbuatannya, amalan, contoh orang kafir. Ucapannya, pendapatnya sama dengan orang kafir. Perbuatannya, keyakinannya sama dengan orang kafir. Ikut andil merayakan tahun baru. Islam tidak pernah mengajarkan demikian itu. Maka berikan hidayah kepada kami ya Allah, ila sirat, untuk bisa mengamalkan syariat Islam dan meninggalkan ajaran-ajaran selain Islam. Fal hidayatu fi sirat tasmulu al hidayatu li jami'i tafasil ad-diniyah ilman wa amalan. Hidayah yang kedua, hidayah fisirat, hidayah supaya kita istiqomah di atas sirat, mencakup hidayah seluruh rincian-rincian agama, baik ilmu, secara ilmu maupun secara amalan. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, dan bimbing kami untuk istiqomah di dalam mengamalkan seluruh ajaran agama ini berdasarkan ilmu secara rinci dan secara amalan. Karena kita itu dapat hidayahnya beda-beda. Ada kita dapat hari ini dapat hidayah, tapi besok tidak. Tapi orang lain dapat hidayah sehingga hadir di majelis ilmu. Minggu depan kita tidak dapat menuntut ilmu di sini, tapi dapat menuntut ilmu tempat lain. Kadang dari media, rekaman dan yang lainnya. Sehingga hidayah kita itu berbeda-beda. Dalam hal ini dia mengerti, dalam hal lain tidak mengerti. Maka butuh terus-menerus minta ilmu pada Allah. Setiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, setiap rakaat. Dapat hidayah dalam hal ini mengerti tentang makna surah Fatihah ayat 6, ayat 5, 7. Yang lain tidak dapat. Tapi besoknya bisa jadi kita gak hadir, yang lain yang dapat. Maka butuh dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah seluruh secara rinci dalam asal agama ini, dan diberi hidayah untuk mengamalkannya. Lebih penting lagi yaitu kita mampu untuk mengamalkan hidayah tersebut, ilmu tersebut. Fahada du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'aha lil abdi. Maka ini adalah doa yang paling mencakup berbagai macam doa-doa, dan doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Luar biasa. Surah Al-Fatihah ini adalah doa yang mencakup dan paling bermanfaat bagi seorang hamba. Maka jangan lupa terus baca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ini doa yang barang siapa berdoa dan doa ini, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah kita setiap saat membaca, setiap dalam sholat kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita berdoa dalam sujud, dalam ruku kita berdoa, kita yakin pasti Allah kabulkan karena kita membaca Al-Fatihah dengan cara menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian menetapkan Allah adalah Raja pada Yaumul Qiyamah. Semakin kita memuji Allah, semakin dekat. Setelah semakin dekat, kita pun kemudian minta kepada Allah Ta'ala. Mintanya supaya dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmu dan bisa istiqomah mengamalkannya sampai berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Allah akan kabulkan insya Allah Ta'ala. Inilah doa yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Walihada wajib ala insan, oleh sebab itu wajib bagi seluruh manusia, wajib bagi atas manusia, ayyadu Allah, untuk berdoa kepada Allah bihi, dengan Al-Fatihah. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, min sholatihi, dari sholatnya. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Setiap rakaat harus ada Al-Fatihahnya. Baca surat Al-Fatihah. Lidururiyatihi ila dzalik, karena sangat butuhnya, sangat mendesak perkara yang demikian itu, kita sangat butuh bantuan Allah, sangat butuh pertolongan Allah. Itulah Siratul Mustaqim. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Butuh terus-menerus mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan juga Ibnu Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberikan perumpamaan Siratul Mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang Siratul Mustaqim adalah satu jalan yang lurus, yang di samping kanan dan di samping kirinya itu ada pagar. Siratul Mustaqim jalan yang lurus, di kanan dan kirinya itu ada pagar. Dan di pagar itu banyak pintu-pintu. Ada pintu, di pintu sebelah kanan, pintu sebelah kiri. Maju lagi ada pintu sebelah kanan, maju lagi ada pintu sebelah kanan. Terus banyak pintu-pintu. Dan pada pintu-pintu itu ada sitar. Ada apa namanya sitar itu? Ada kain penutupnya. Ya. Maka barang siapa yang membuka penutup pintu itu tersebut, dia akan masuk ke dalamnya. Dan di ayat lain Rasulullah sebutkan ketika menggaris garis yang lurus, hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Rasulullah tarik garis ke kanan dan ke kiri. Ini subul. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan ke kanan dan ke kiri ini. Kalau kalian ikuti jalan subul-subul yang ke kanan dan ke kiri itu, fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Setiap subul itu ada dai-dainya, ada penyeru-penyerunya, ada orang-orang yang mengajak untuk masuk ke pintu-pintu tersebut. Hati-hati, jangan sok mau tahu, kemudian penasaran, ingin membuka tabir-tabir yang ada di pintu tersebut. Jangan, jangan tergoda dengan seruan-seruan itu. Nah, Rasulullah memberikan gambaran, di samping kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut ada pagar-pagar. Di pagar-pagar itu ada pintu-pintu. Di pintu-pintu itu ada tirai-tirai. Nah, dan di ujung jalan sana ada dai yang menyeru, yang dia memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu sirata jami'a, hendaklah kalian masuk ke dalam jalan yang lurus ini seluruhnya. Ayo semuanya, jangan ke kanan, jangan ke kiri, lurus. Di ujung jalan sana tuh ada yang nyeru, semuanya masuk ke jalan yang lurus, jangan tergoda. Wala ta'waju, jangan kalian menyimpang ke kanan dan kiri, jangan. Dan di atas Siratul Mustaqim tersebut ada pula suara seruan di atas sirat. Jika arad al-insan ayyata syai qala waihat la taftahu talijhu, ketika seseorang penasaran ingin membuka tirai yang ada di pintu tersebut, maka ada suara yang menyatakan, waihat, celaka kamu, la taftahu, jangan kamu buka tirai itu, talijhu, kamu akan masuk, jangan buka. Maka Rasulullah memberikan, menjelaskan, sirat, jalan yang lurus adalah Islam. Jalan yang lurus itu maksudnya adalah Islam. Adapun selain Islam, itu nam, bukan sirat. Hah? Bisa jadi subul. Nah. Kemudian, agar di siratul mustaqim tadi ada di jalan sirat tadi ada di kanan dan kirinya ada pagar-pagar. Pagar-pagar itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Nah. Dan tirai-tirai tersebut ada pintu-pintu tadi. Itu ada tirainya, itu mahrimillah, perkara-perkara yang Allah haramkan. Banyak pintu-pintu. Haram zina. Haramnya mencela, haramnya sombong, haramnya riba, haramnya merendahkan orang lain, haramnya. Jangan coba-coba kamu buka tirai itu. Kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu akan terpisah dari jalan yang lurus. Dan ada dai-dai yang juga ngajak kamu masuk ke dalam tirai tersebut, membuka pintu tersebut. Jangan. Jangan kalian langgar batasan-batasan Allah. Jangan kalian buka pintu-pintu keharaman Allah Ta'ala. Adapun dai yang berada di atas, artinya orang yang menyuruh di atas, itu adalah peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah masukkan ke dalam hati-hati hamba. Artinya seorang hamba ketika dia mau buka tirai tersebut, sebenarnya ada peringatan dalam hatinya dari Allah. Sebenarnya ini kan gak boleh, ini kan haram, ini kan makruh, ini kan dibenci. Tahu sebenarnya kenapa dia tetap menghina, kenapa dia tetap merendahkan orang lain, kenapa dia tetap ghibah, kenapa dia tetap sombong, kenapa dia tetap mencuri, berdusta dan lainnya. Karena dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti godaan syaitan. Padahal sudah ada bisikan dalam hatinya untuk jangan mengghibah, jangan merendahkan orang lain, jangan sombong, jangan. Itu sudah ada sebenarnya dalam hati seseorang, itu semuanya ada. Ketika dia melanggar batasan-batasan Allah, akhirnya dia terpisah dari jalan yang lurus. Terpisah dari jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Maka ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Dan teruslah berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kalau suatu saat kita tergelincir, akhirnya tergoda dengan seruan dan panggilan dai-dai untuk kemudian akhirnya panggilan-panggilan syaitan-syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, akhirnya melanggar syariat Allah Ta'ala, segera tobat pada Allah dengan taubatan nasuha, minta ampun pada Allah. Kalau berkenan dengan manusia, kita minta maaf. Kalau berkaitan dengan barang yang kita ambil, kembalikan. Berjanji kepada Allah untuk enggak ngulangi lagi. Benci dengan perkara-perkara yang Allah haramkan tadi. Seakan-akan dia benci, dirinya dicampakkan dalam api neraka. Tobat dengan tobat nasuha. Insya Allah dia akan kembali. Berada dalam siratul mustaqim. Ke dalam jalan yang lurus. Tetapi kalau enggak tobat kepada Allah Ta'ala, dia akan terpisah dari siratul mustaqim. Semoga Allah bantu kita, semoga Allah tolong kita, semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menuntut ilmu, bisa mengamalkannya, untuk bisa ikhlas, bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan bisa istiqomah sampai berjumpa dan wajah Allah yang mulia, sampai kita bisa masuk dalam jannah Allah SWT. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanani alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Thank you.